Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran kita lalu, yang telah lalu kita sudah memasuki pelajaran yang ke-24. Nah, dan malam ini kita insya Allah menyelesaikan pelajaran yang ke-24. Nah, barakallahu fikum. Sekarang ke halaman 163 atau 164. 164 ya. Nah, barakallahu fikum. Apa diulang lagi dari awal hitungan? 6. Silakan. Siapa yang mau baca 1 sampai 10 mudzakkar, lalu berganti 1 sampai 10 muannas, lalu 11 sampai 20 mudzakkar, lalu 11 sampai 20 muannas. Ya, silakan yang mau baca. 1 sampai 10. 10 ya. Iya, mudzakkar. Talibun wahidun, talibani isnani, salasatu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin, sab'atu tullabin, samaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, asratu tullabin. 6. Yang mu'anas sekarang. Talibatun wahidatun, talibatani isnatani, salasu talibatin, arba'u talibatin, khamsu talibatin, sittu talibatin, sab'u talibatin, samani talibatin, tis'u talibatin, asyru talibatin. 6. Barakallahu fikum. Kesimpulannya, untuk hitungan 1 sampai 10, 1 dan 2 sama. 6. Talibun, talibani, mudzakkar, mufrad, talibani, muannas. Kalau ditambah sifat menjadi talibun wahidun, talibani tsnani. Adapun muannasnya talibatun dan talibatani. Karena dia mu'anas, maka sifatnya juga mu'anas. Talibatun wahidatun, talibatani isnatani. Nah, hitungan di situ, wahidun dan isnani, kedudukannya sifat. Nah, kalau dihilangkan, artinya tetap satu. Talibun artinya seorang siswa. Talibani, dua orang siswa. Salah satu tulabin, tiga siswa. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, yang 11 sekarang. Sampai 20. Ahada asyara taliban, isna asyara taliban, salasata asyara taliban, arba'ata asyara taliban, khamsata asyara taliban, sittata asyara taliban, sab'ata asyara taliban, samaniyata asyara taliban, tis'ata asyara taliban, ishruna taliban. 6. Ya mu'anas. Ihda asyarata talibatan, isnata asyarata talibatan, salasa asyarata talibatan, arba'a asyarata talibatan, khamsa asyarata talibatan, sitta asyarata talibatan, sab'a asyarata talibatan, samaniyat asyarata talibatan, ishruna talibatan. 6. Barakallahu fikum. Untuk 11 sampai 20, 6, di situ ada 3 kata ahada, asyara, taliban. 3 kata ya, kecuali yang 20, cuma dua kata, Isruna dan Taliban. 11-19 ada tiga kata. Nah, dua kata yang pertama semuanya mabni. Kata yang ketiga, yang paling akhir, selalu mansub. Selalu mansub, tanda nasabnya fathah, karena sebagai tamyiz. Ataupun dua kata yang pertama, ahada asyara, thalathata asyara, arba'ata asyara, atau ihdah asyrata, thalatha asyrata. Nah, itu mabni pada dua kata. Kata yang pertama dan kata yang kedua. Karena itu dia akan selalu fathah. Mabni alal fathi juz'ain, mabni pada fathah di dua kata, dua tempat. Ahada asyara. Tidak bisa berubah menjadi ahadun atau ahadi, ahadin, tidak bisa. Tetap dia akan terasa selalu fathah. Mabni ya, mabni ahada asyara. Ja'a ahada asyara taliban, ra'aitu ahada asyara taliban, marartu bi ahada asyara taliban. Nah, itu mabni. Menempati kedudukan rofa, nasab dan majrur. Kecuali 12 menurut sebagian ulama mengatakan itu mu'rab. Karena itu adibnya bisa berubah menjadi ya, ja'a isna asyara taliban, ra'aitu isnai asyara taliban, marartu bi isnai asyara taliban. Nah, itu ya. Isna, isnata itu mu'rab yang 12. Yang 11 sampai 19 selain 12 mabni. Nah, yang 1 sampai 10 juga mu'rab. Ja'a talibun ra'aitu taliban, ja'a talibani ra'aitu talibaini, ja'a salasatu tulabin ra'aitu salasata tulabin, marartu bi salasati tulabin. Itu mu'rab. Nah, berarti hitungan semuanya mu'rab kecuali apa? 11 sampai 19. Itu yang mabni. Terkecualikan lagi 12. Isrun, ja'a isruna taliban, ra'aitu isrina taliban, marartu bi isrina taliban. Nah, barakallahu fikum. 1 dan 2 sama. 3 sampai 10 hitungannya menyelisihi yang dihitung. Kalau yang dihitung mudzakkar maka ada ta'mar butonya 3 sampai 10. Kalau yang dihitung mu'anas maka tak marbutonya hilang. Demikian juga 13 sampai 19. 13 sampai 19 kata yang pertama menyelisihi yang dihitung. Thalathata asyara taliban. Kalau yang dihitung mudzakkar maka kata yang pertama tidak ada, maka kata yang pertama ada tak marbutonya. Thalathata asyara taliban. Kalau yang dihitung mu'anas kata yang pertama tidak ada tak marbutonya. Thalatha asyrata taliban. Kata yang kedua asyara atau asyrata mengikuti yang dihitung. Asyara taliban, asyara taliban. Ya kan? Dari 11 sampai 19 semuanya sama, asyara taliban, asyara taliban. Sama berarti, sama-sama mudzakkar. Berbeda dengan demikian juga yang muannas, sama asyrata talibatan. Dari 11 sampai 19, asyrata talibatan, asyrata talibatan, asyrata talibatan. Ya enggak? Nah, itu ya. Ini kaidah untuk 1 sampai 19. Nah, kemudian 20-nya bisa dipakai mudzakkar dan muannas. 20, 30, 40, bilangan puluhan bisa dipakai mudzakkar dan muannas. Maksudnya tidak ada perbedaan. Isruna taliban, isruna talibatan. Sama. Salathuna taliban, salathuna talibatan. Nah, sekarang 21. Dibaca 21 sampai 29. Wahidun wa ishruna taliban, ithnani wa ishruna taliban, thalathatun wa ishruna taliban, arba'atun wa ishruna taliban, khamsatun wa ishruna taliban, sittatun wa ishruna taliban, sab'atun wa ishruna taliban, thamaniyatun wa ishruna taliban, tis'atun wa ishruna taliban. Terus salathuna. Oh, salathuna taliban. Nah, sekarang mu'anasnya. Siapa baca mu'anas? Ihda wa ishruna talibatan. Isnatani wa ishruna talibatan. Salasun wa ishruna talibatan. Arba'u wa ishruna talibatan. Khamsun wa ishruna talibatan. Sittun wa ishruna talibatan. Sab'un wa ishruna talibatan. Thamanin wa ishruna talibatan. Tis'un wa ishruna talibatan. Salasuna talibatan. Naam, barakallahu fikum. Untuk 21 sampai 30. Naam. Ada tiga kata juga di situ ya. Wahidun wa isruna taliban. Tiga kata. 21 sampai 29 ada tiga kata. Naam, kata yang untuk 21 dan 22, kata yang pertama menyamai yang dihitung. Wahidun wa isruna taliban. Wahidun dan taliban sama-sama mudzakkar. Itsnani wa isruna taliban juga sama-sama mudzakkar. Demikian juga pada mu'anasnya. Is ihda wa isruna talibatan sama-sama mu'anas. Isnatani wa isruna talibatan juga sama-sama mu'anas. Tanda mu'anasnya apa? Ihda berupa alif maksuro. Isnatani, nam, tanda mu'anasnya berupa tak. Di situ. Tak sebelum alif. Nam. Barakallahu fikum. Yang 23 sampai 29, kata yang pertama menyelisihi yang dihitung. Salah satun mu'anas, yang dihitung taliban mudakar, menyelisihi ya. Demikian juga yang mu'anasnya. Salah sun mudakar, yang dihitung mu'anas. Wa isruna talibatan, nah, menyelisihi. Berarti prinsipnya sama dengan bilangan yang 1 sampai 3 sampai 10 dan juga 13 sampai 19. Prinsipnya sama, yaitu menyelisihi yang dihitung. Nah, sekarang masuk ke 40. 40 sampai 100 bilangan puluhan sama, baik yang dihitung mudzakkar ataupun muannas sama. Arba'una taliban atau talibatan. Khamsuna taliban atau talibatan. Situna taliban atau talibatan. Sampai tis'una taliban atau talibatan. Nah, itu sampai 90. Kalau bilangan pecahannya dari 1 sampai 9-nya sama seperti 21 sampai 29. Pecahannya sama. Nah, sekarang masuk ke 100. Mi'atu talibin, mi'atu talibatin. Nah, 100 juga bisa dipakai untuk mudzakkar dan mu'anas. Untuk mudzakkar dan mu'anas. Mi'atunya mudhaf talibin, yang dihitung mudhaf ilai. Talibatin mudhaf ilai. Nah, itu. Kemudian 100 sampai 101 sampai 110. Maka di situ tinggal ditambah wawu saja. Bilangan 1 sampai 10 antum sudah hafal. Masukkan ke sini. Gitu ya. Mi'atu talibin artinya 100 siswa. Ditambah 1. Mi'atu talibin wa talibun. Wahidunnya enggak usah dimasukkan karena wahidun itu kan bukan hitungan, apa sebagai apa wahidun? Talibun wahidun sebagai apa wahidun? Sebagai sifat, penguat saja sebagai sifat. Mi'atu talibin wa talibun, mi'atu talibin wa talibani. Nah, mi'atu wa salah satu tulabin. Kalau mi'atunya kita tutup, mi'atu kita tutup ya, dari 103 sampai 110 kita akan baca salah satu tulabin, arba'atu tulabin, khomsatu tulabin, sampai asyaratu tulabin. Seperti hitungan 1 sampai 10. Ya enggak? Nah, berarti sama. Prinsipnya sama itu. Nah, kemudian sekarang masuk ke 111. Sama juga. Mi'atun wa ahada asyara taliban. Mi'atun wa ihda asyara. Mi'atun wa ihda asyarata talibatan. Sama juga prinsipnya. Yaitu 100 ditambah bilangan belasan. Nambahnya dengan apa? Wawu. Huruf atau berupa wawu artinya plus. Wawu itu artinya plus. Dalam rumus matematika artinya plus. Kalau kali apa? Pakainya apa? Fi. Fi atau dorb. Kalau bagi apa? Pakainya? Kisma. Nah, 6. Bisa juga pakai ba. Singkatnya ba. Kalau kisma itu panjangnya. Pakai ba. Bagi ya. Kemudian mi'atani sekarang, mi'atani. Naam. Mi'atani 200. Mi'atani. Baik untuk mudzakkar ataupun mu'anas, pakainya sama mi'atani. Naam, hanya ketika mudhof, ketika disebut yang dihitung, maka mi'ata sebagai mudhof, yang dihitung mudhof ilai. Karena itu nunnya dibuang. Mi'ata talibin, mi'ata talibatin. Nah, gitu ya. Nunnya dibuang. 200 siswa atau 200 siswi. Nah, kemudian 300 sampai 900. Bilangan ratusan nih. Ratusan tanpa dikasih pecahan. Ratusan. Dari 300 sampai 900. 6. Mi'anya mudhof ilaih. Mi'anya mudhof ilaih. Salafu mi'ati. Salasunya mudhof, mi'atin mudhofun ilaih. Salasu mi'atin. 300. Kalau yang dihitung disebut berarti salafu mi'ati talibin. Salafu mudhof, mi'ati mudhof ilaih, dan dia mudhof, talibin mudhofun ilaih. Gitu ya. Kalau kita baca 300 siswa berarti kita mengucap salafu mi'ati talibin. Kalau kita baca 300 saja, kita ucap salafu mi'atin. Nah, itu. Kemudian 6. Baik untuk mudzakkar atau mu'anas ini sama, salafu mi'ati. Maksudnya bentuk salafunya semuanya mudzakkar, tidak ada tak marbutohnya. Enggak boleh ditambah tak marbutoh, salah satu mi'atin itu enggak boleh. Salah satu mi'atin enggak boleh. Hanya salafu. Salafu mi'atin, arba'u mi'atin, khamsu mi'atin. Semuanya mudzakkar. Bilang semuanya mudzakkar. Kenapa? Alasan untuk alasan sederhana biar ingat, karena mi'ah sudah mu'annas. Mi'ah sudah mu'annas. Gitu ya. Sehingga yang bilangannya dibuat mudzakkar. Nah, seperti kita ngucap pada bilangan 3 sampai 10. Ya enggak? Kita ucap salafu talibatin, itu kan? Salafu talibatin. Meskipun talibatin di situ muannasnya berupa jamak muannas salim. 6. Kemudian 1000 sekarang masuk 1000. 1000 alfu talibin, alfu talibatin. Berarti sama dengan mi'ah. Prinsipnya sama, mi'atu talibin. Mi'a alfu talibin. Sama kan? Sama dalam arti apa? Alfu mudhof, talibin mudhofun ilai. Seperti kita mengucap mi'ah mudhof, talibin mudhofun ilai. Nah, gitu ya. 6. Kalau mi'ah mu'anas, kalau alfu mudzakkar. 6. Mi'ah mi'atani. Kalau alfu, alfun alfani. Alfani. Nah, alfani di sini belum mudhof. Ketika dimudhofkan nunnya buang. Nunnya dibuang. Alfa talibin, alfa talibatin. Alfa talibin, alfa talibatin. Artinya 2000 siswa atau 2000 siswi. Kemudian ribuan ini kita bikin dari 3000, 4000 sampai 10000. Nah, bilangan yang depan dikasih tak marbuto. Kemudian yang alfun tadi dibikin jamak. Alfun dibikin jamak. Kalau yang mi'ah tetap. Yang mi'ah tetap ya, tidak dibikin jamak. Salafu mi'atin, gitu kan? Kalau alaf, alfun dibikin jamak. Kalau alfun, salah satu alafin. Salah satu alafin, artinya 3000. Kalau yang dihitung disebut, nah berarti alafnya mudhof juga. Kita baca salah satu alafi talibin. Salah satu mudhof, alafi mudhof ilai. Dan dia juga mudhof, talibin mudhofun ilai. Nah, kemudian kenapa dikasih ta' marbuto salah satunya? Enggak seperti mu'anas tanpa ta' enggak seperti mi'a. Mi'a kan enggak ada ta' marbutonya. Apa jawabannya? Karena alfun mudzakkar, karena alfun mudzakkar sehingga bilangannya dikasih tak marbuto agar berlawanan. Gitu ya. Nah. Sab'atu alafi talibin, samaniyatu alafi talibin. tis'atu alafi talibatin, asyaratu alafi talibatin. Nah, boleh talibin, boleh talibatin. Nah, itu 1000. Nah. Masuk ke halaman 165. 2000 sekarang. 20.000, Afan, 20.000. 20.000. 6. Isruna alfa talibin. Ya kan? Isruna alfa talibin atau talibatin 20.000. Salasuna alfa talibin atau talibatin. Sampai 100.000 di situ. Kita berhenti di 100.000. Mi'atu alfi talibin atau talibatin. 6. Isruna alfa talibin, 20.000 siswa. 1020. Alfun wa isrun. Ya, alfun wa isrun. 1020. Kalau 1021 wahidun wa isrun wa alfun. Boleh dibalik bacaannya. Naam. Nanti akan kita dapati bilang bersambung di bawah nanti. Naam. Jadi isruna wa alfun, kalau dikasih wawo isruna wa alfun, 20 dan 1000. Artinya apa? 1020. Dan juga terkadang dibacanya dibalik seperti kita alfun wa isrun, 1000 dan 20, 1020. Boleh. Boleh, kalau dalam prakteknya mereka begitu. Nanti untuk membedakan supaya enggak bingung dikasih ba'da. Isruna ba'da alfin. Nah itu dalam ucapan kadang gitu, karena yang mendengar kadang bingung kan. Nah, sehingga dalam pengucapan, dan ini juga masuk di kitab-kitab hitungan, isruna ba'da alfin, 20 setelah 1000, maksudnya 1020. Atau nulisnya isruna alfun zaid isrun, 1000 lebih 20. Ya, itu apa gaya ucapan ini ya, bahasanya gitu. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ya, masuk ke 100.000 tadi, mi'atu alfi talibin, 100.000 siswa atau talibatin. Mi'ata alfi talibin talibatin, 200.000 siswa. Salasu mi'ati alfi talibin, 3.000, 30.000 siswa. Arba'u mi'ati alfi talibin, 40.000 siswa. Nah, di situ antum lihat salasu tanpa ta marbutoh, karena sudah bergandeng dengan mi'a, iya kan? Demikian juga arba'u mi'ati, juga di situ tanpa ta marbutoh, karena sudah bergandeng dengan mi'a. Kalau alfi talibin, kaitannya apa itu? 1000, sehingga makanya mufrad alfun alfani, kan itu. Nah, sekarang kita lihat yang hitungan tahun di situ, apa hitungan puluhan, ratusan, apa namanya, ribuan, kemudian ratusan, puluhan dan satuan. Ribuannya berupa 6.000, ratusannya 500, puluhannya 40, satuannya 3, gitu kan? Berarti 6.500, 40, 3. Nah, bagaimana mengucap dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, kalau yang dihitung itu mudakar, seperti real di situ mudakar. Nanti yang kedua, mu'anas, rupiah. Nah, maka diucap salah satun wa arba'un. Ini salah satun wa arba'un artinya apa? 43. Salah satun wa arba'un berhenti di situ antum, 43. Kemudian mengucap lagi wa khamsumi'atin. Wa khamsumi'atin artinya 500. Kalau kita berhenti sampai di situ, Salasatun wa arbauna wa khomsumiatin. Artinya apa? 543. Atau dari awal kita berhenti. Salasatun apa artinya? 3. Salasatun wa arbaun apa artinya? 43. Nah, berarti baca angka ini sama dengan baca huruf ya. Iya enggak? Baca huruf dari apa? Dari baca huruf hijai dari apa? Dari kanan kan? Salasatun wa arbaun. 3 dan 4. Kalau dibaca satu-satu kan gitu. 3 dan 40. Tapi dalam terjemahan apa? 43. Kalau dalam bahasa perlafat Arabnya 3 dan 40. Maksudnya apa? Menyebutkannya itu sama dengan menyebutkan huruf hijai. Mulai dari kanan menyebutkannya. Salasatun wa arbaun. Kalau salasatun aja artinya 3. Wa arbaun artinya 43. Tambah lagi wa khamsumi'atin. Berarti apa? 543. Nerjemahkannya dibalik. Kalau baca, kalau bacanya dari kanan tapi nerjemahkannya dari kiri. Tidak. Bacanya dari kanan tapi nerjemahkannya dari kiri. Dari kiri, nah itu. Kaidahnya gitu, dengan salah satu wa arbaun. Makanya yang bacanya enggak, yang bacanya sama, maksudnya enggak dibolak-balik, dikasih tambahan ba'da. Ba'da seperti yang zaid. Jadi apa? Tetap dimengerti juga ketika didengar. Namun kalau bacaan baku seperti ini. Bacaan bakunya dibaca dari angka yang sebelah kanan seperti huruf. Tambah lagi wasitatu alafin. Sitatu alafin artinya 6000. Riyalin rial. Berarti maka kita baca 6543 rial. Nah, kalau yang di bawahnya, yang di bawahnya di situ ada rupiah, yang berarti yang dihitung muannas. Berubahnya hanya pada yang depan, salasun. Bukan salasatun, salasun. Seperti kita ngucap salasu talibatin, gitu kan? Salasu talibatin. Yang arbaun kenapa enggak berubah? Karena sama untuk mudzakkar dan muannas. Iya enggak? Arbaun sama untuk muannas, mudzakkar dan muannas, sehingga enggak berubah. Khamsumiatin juga sama untuk mudzakkar dan muannas, enggak berubah. Khamsumiatin. Kemudian sitatu alafin juga sama untuk mudzakkar dan muannas. Kalau kita pecah 3 rupiah, ngucap apa? Salasu rubiyatin. 40 rupiah apa? Arbauna rupiatan. Iya kan? 500 rupiah. Khamsumi'ati rupiatin. 6000 rupiah. Sitatu alafi rupiatin. Nah itu. Jadi dipecah aja. Kalau bingung untuk pecah. Pecah. Pecah apa namanya? Yang dihitung ini dimasukkan ke setiap angka. Kalau cocok berarti benar. Penyebutan itu berarti benar. Nah, barakallahu fikum. Lanjutan ahwalul adad, keadaan yang dihitung, keadaan hitungan, maksudnya ya, keadaan hitungan. Yang pertama al adadani dua bilangan, wahidun wasnani satu dan dua, ala wifqil ma'dud sesuai dengan yang dihitung. Satu dan dua sesuai dengan yang dihitung. Nah, kolamun wahidun, kolamanis nani, kolamun wahidatun, kolamanis natani, gitu ya, sesuai dengan yang dihitung. Cuman kedudukannya di situ sebagai sifat. Yang kedua, al-a'dad min salasatin ila asyaratin. Bilangan dari 3 sampai 10 ala aksil ma'dud. Ala aksil makdud, lawan dari yang dihitung. Maksudnya menyelisihi yang dihitung. Aksi itu kebalikan, kebalikan dari yang dihitung. Maksudnya kalau yang dihitung mudakar, maka dia mu'anas. Kalau yang dihitung mu'anas, maka dia mudakar. Nah, itu ya. Dikasih lambang, silang di situ. Maksudnya tidak mencocoki. Silang. Bukan artinya salah, tapi tidak mencocoki artinya. Yang ketiga, al-adadani ahada asyara wathna asyara. Dua bilangan, 11 dan 12. Al-jus'ani alal wifqil ma'dud. Dua kata yang pertama ini mencocoki yang dihitung. Yang dihitung misalkan toliban, maka kita ucap ahada asyara toliban. Isna asyara toliban. Kalau tolibatan, mengucapnya apa? Ihda asyrota tolibatan. Isnata asyrota tolibatan. Nah, ada centang dua di situ ya. Menunjukkan apa? Dua kata, ahada dan asyara. Ada kesesuaian. Yaitu yang depan dan yang tengah ada kesesuaian. Maksudnya gitu. Yang depan dan yang tengahnya. Yang keempat, al-a'dad min salasata asyara ila tis'ata asyara. Bilangan dari 13 sampai 19. Al-jusul awal ala aksil ma'dud. Bagian yang pertama, kata yang pertama, kebalikan dari yang dihitung, menyelisihi yang dihitung. Wajus utsani, dan bagian yang kedua, ala wifqihi, mencocokinya. Lambangnya silang sama centang. Silang itu yang tidak mencocoki, centang yang mencocoki. Nah, ahada apa tadi? Kalau yang mudakar, berarti salasata asyara taliban, arbaata asyara taliban, khomsata asyara taliban. Nah, kemudian yang mu'anasnya mabni salasa asyrota talibatan, arba'a asyrota talibatan, khomsa asyrota talibatan, mabni 11 sampai 19 mabni. Kemudian ahwalil ma'dud yang kedua, keadaan bilangan yang kedua sekarang, min thalatha ila asyara tulabin, jam'un majrur, yang dihitung maksudnya tamyiz, sekarang tamyiznya. Atau apa? Yang dihitung. Kalau tadi ahwalul adad, keadaan bilangan, sekarang keadaan yang dihitung. Dari 3 sampai 10 majrur dan bentuknya jamak. Jamak ya, bentuknya jamak. Talibun jamaknya tulabun. Talibatun jamaknya talibatun. Bentuknya jamak dan majrur. Apa artinya majrur? Mudhof ilaih. Dari 11 sampai 99 6 taliban atau talibatan, mufrad mansub. Mufrad taliban atau talibatan mansub sebagai apa? Tamyiz. Kalau tadi majrur karena mudhof ilaih, sekarang mansub sebagai tamyiz. Dari 3 sampai dari nomor 3, 100 sampai 1000 atau 100 dan seterusnya 1000 ya, yang ratusan sampai ribuan. 6 pakainya talibin, mufrad majrur. Mufrad majrur. Yang dihitung mufrad dan majrur. Kemudian dari 3000 sampai 10000 apa bentuknya? Jamak majrur. Iya kan? Salah satu alafi tulabin atau talibin, masih ini ya, afan, masih mufrad, afan. Masih mufrad ya, salah. Yang dijamak itu alafnya nih, jamak. Yang dijamak alafnya, berarti sampai 1000 ke atas juga tetap mufrad. Sampai seterusnya juga tetap mufrad. Jamaknya terjadi di 3 sampai 10. Pada bilangan 3 sampai 10. Nah, itu jamak. Nah, selesai ya. Insyaallah. Al-adad artinya bilangan. Kalau ma'dud yang dihitung. Adad bilangan. Ahwalul adad, keadaan bilangan. Ahwalul ma'dud, keadaan yang dihitung. Nah, insyaallah besok kita masuk ke pelajaran 25. Ahwalul 20.000 itu kenapa jadi alfa tadi itu? Isruna alfa bukan alfi. Yang 20.000 isruna. Isruna alfa talibin. Oh, maksud antum kenapa enggak mudhof ilaih gitu? Iya. Kalau mudhof ilaih nunnya bisa hilang. Karena dia mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Mulhaq seperti muslimun. Muslimun ketika mudhof ilaih, muslimun Purwokerto, bilangnya apa? Muslimu Purwokerto. Nunnya hilang. Muslimani Purwokerto, Muslima Purwokerto, dua Muslim Purwokerto. Nah, artinya di situ apa namanya? Enggak mudhof ilaih, bukan mudhof ilaih. Nah. Iya, kalau kenapa mansubnya? Di sini kalau enggak salah cetak berarti ya apa? Bukan maksudnya kalau salah cetak isruna wa alfu talibin, ya isruna alfu talibin ya berarti alfu di situ dia maktub cuman dengan harfu atfin yang mahdub, huruf atop yang mahdub. Mahdub. Ini perlu dipastikan salah cetak apa enggak? Khawatirnya salah cetak, yaitu apa nyetaknya isruna wa alfu talibin. Nah, karena beberapa keadaan itu huruf atop itu dihilangkan. Huruf atop itu dihilangkan, enggak disebutkan. Maktub namun dihilangkan huruf atopnya. Nah, ini khawatir. Barangkali ini termasuk yang itu, cuma nanti perlu dipastikan lagi. Nah, ketika di sini fathah. Nah. Ketika fathah kemungkinannya ke tamyiz, kemungkinannya. Kalau tadi kalau maksudnya gini. Perhatikan maksudnya kalau isruna wa alfu talibin ra'aitu isrina wa alfa talibin gitu ya. Ketika mansub sama-sama mansub, ketika marfu sama-sama marfu gitu kan. Berarti kemungkinan ada huruf atop yang apa? Yang mahdhuf. Tapi kalau ternyata benar tulisan ini, anak perlu merujuk lagi, berarti mansubnya di situ karena tamyiz. Mansubnya karena tamyiz. Itu mansubnya. Apa namanya? Tamyiz pengganti. Asalnya tamyiznya itu taliban. Asalnya isruna taliban. Asalnya apa? Isruna taliban. Kemudian taliban di sini karena dia itu di tempatnya digantikan oleh alfa, pindah ke alfa, isruna alfa talibin. Itu jawaban yang kedua, tapi nanti perlu dipastikan. Karena nanti di bab maful mutlak ada yang bukan maful mutlak dia menjadi maful mutlak. Atau bab lainnya ketika apa? Ketika dia itu menggantikan, posisinya menggantikan. Nah, wallahu alam ya. Nanti kalau apa ingat dicari kenapa dia mansub. Mahdhuf artinya dihapus, dibuang. Dibuang atau dihapus artinya mahdhuf. Seperti dalam ayat apa ayat yang disebutkan banyak sifat itu. Khobar, semuanya khobar mahdhuf. Ini khobar atapnya mahdhuf. Dul arsul majid fa'alu lima yurid. Apa sebelumnya? Dul arsul majid fa'alu lima yurid. Apa? Hal ataka hadithul junud. Terus Fir'aun wa Thamud. Baliladina kafur fi takdzib. Allahu min waraihim muhit, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhi mahfuz. Terus yang buku enggak ketemu yang tadi kan fa'alul lima yurid dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Ada beberapa sifat-sifat Allah SWT atau nama-nama Allah SWT disebutkan tanpa huruf ataf. Itu disebutkan di situ huruf atafnya mahdhuf. Bukan yang dibaca tadi, bukan. Nah, barakallahu fiik, insyaallah kita lanjutkan pada besok malam masuk ke pelajaran yang ke-25. Nah, diharapkan kepada para santri baik yang dihadiri kelas ataupun yang online jarak jauh untuk banyak murojaah persiapan ujian. Bisa dengan mendengar audio yang telah lewat ya di channel Bimbel Masjid Umar bin Khattab. Nah, dan diusahakan soal-soalnya nanti ABC semua. dari bab 1 sampai bab akhir nanti. Nah. Nanti lihat. Ya, kemungkinan enggak sampai 100. Yang udah pesan buku nanti mau dibelikan dalam waktu dekat supaya supaya apa? Bukan, maksudnya supaya nanti bisa untuk murojaah, membantu murojaah. Karena ada sebagian yang bukan itu, karena ada sebagian yang pesannya syarah. Syarat L2 itu membantu untuk ujian. Syarat L2 itu kalau dibaca membantu untuk mengerti ini ya, materi yang kita baca di L2 ini, sehingga harapannya ketika masuk ujian lebih matang, lebih mengerti lagi. Nah, insyaallah akan disegerakan untuk dipesan. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.